محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat، para pemirsa، para pendengar dimanapun anda berada، alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberi kepada kita kenikmatan yang tidak bisa kita hitung، baik itu nikmat yang pernah kita minta dan lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta، dan sungguh segala puji hanya milik Allah. Maka dari itu perlu dan perlu terus kita melatih membiasakan untuk bisa menghitung-hitung nikmat Allah، biarpun kita tidak bakal bisa menghitungnya tetapi menghitung untuk bisa mensyukurinya. Karena yang tidak pernah kita hitung dan tidak pernah kita renungi kebesaran nikmat tersebut، maka tidak akan kita bisa mensyukurinya. Yang tidak bisa menghargai pemberian Allah، ia tidak bisa mensyukuri. Yang tidak merasakan bahwa pemberian itu ada nilainya، maka ia tidak akan bisa mensyukuri. Maka perlu kita sering hadirkan renungan-renungan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sungguh itu adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada orang bisa mensyukuri nikmat kecuali orang itu telah mengagungkan nikmat، dan tidak akan bisa mengagungkan nikmat kecuali orang itu merenungi nikmat Allah. Ini penting. Baik. Kemudian kita saat ini masih di dalam menjelang bulan yang sangat mulia، yakni bulan Dzulhijjah، dan insyaallah nanti akan ada beberapa pelajaran khusus tentang bagaimana menghidupkan 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari lebih baik daripada 10 Dzulhijjah. Kemudian di situ ada kurban، kemudian di situ ada haji، dan insyaallah nanti akan kita hadirkan kurban dahulu. Ada karena kurban itu perlu persiapan ya، mengumpulkan uang lalu membelinya، sehingga nanti insyaallah fikih praktis atau fikih yang kita hadirkan di tengah-tengah pembacaan kitab hadis adalah fikih kurban. Baik، sebelum itu kita akan langsung saja kepada pembacaan kitab At-Tajridus Sharih. Kepada para asatidz dipersilahkan untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif Abi Abbas bin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin amin. Bada'il adhan ila an qala an Muawiyah radhiyallahu anhu mislihu ila qawlihi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa lamma qala hayya 'ala shalah qala la hawla wa la quwwata illa billah وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل يهرب وأنه مسلم إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل يهرب وأنه مسلم إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث riwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Mithluhu, seperti hadis sebelumnya yang berbicara tentang adab di saat kita mendengar azan، yaitu dengan cara kita meniru atau mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Di situ dikatakan ila qaulihi، jadi kita meniru muadzin، meniru azannya tukang azan itu sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sampai muadzin ila qaulihi, sampai kepada ucapan muadzin tukang azan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walamma qala, dan tatkala muadzin tukang azan itu mengucapkan hayya 'alas shalah, kita diajak hayya 'alas shalah, mari kita melakukan salat. Maka di situ kita tidak dihimbau untuk menirunya. Karena itu ajakan khusus untuk salat, dan salat itu adalah berat kecuali bagi orang yang dipilih oleh Allah. Hayya 'alas shalah, ayo kita melakukan salat. Dan sebelum kalimat hayya 'alas shalah, semuanya adalah zikir. Mulai dari Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah termasuk bagian daripada zikir. Tapi hayya 'alas shalah bukan zikir, maka kita tidak dihimbau untuk menirunya. Tetapi justru untuk menyambut seruan tersebut dengan memohon kepada Allah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan qala la haula wala quwata illa billah, la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, wala quwata, la haula, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billahi, kecuali jika diberi oleh Allah kekuatan, kecuali bantuan dari Allah. Maknanya adalah kalau kita diseru oleh muadzin sang tukang adzan, ayo kita sholat, kita langsung memohon, kita langsung mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali jika Allah memberi. Maknanya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan sholat. Qala, kemudian Muawiyah yang meriwayatkan hadis tersebut, qala hakadha sami'tu nabiyyakum yaqulu, begitulah aku mendengar Nabi Muhammad mengucapkannya. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menjawab azan hayya 'alas shalah. Nah, bahkan dalam riwayat yang kemarin sudah kita sebutkan juga hayya 'alal falah, karena hayya 'alal falah juga bukan sebuah zikir, maka di saat itu kita memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan hayya 'alal falah, ayo kita mencari keberuntungan. Ayo kita menuju keberuntungan di dunia juga, di akhirat juga, karena sholat juga keberuntungan, dekat kepada Allah keberuntungan, dan tidak akan ada satu orang, satu hamba pun bisa mendekatkan diri kepada Allah, bahkan Anda pun tidak akan mampu melakukan satu rakaat, atau bahkan Anda pun tidak bisa melakukan satu sujud kecuali Allah yang memberikan bantuan kepada Anda. Maka perlu kita langsung kembali kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini adalah adab atau tata krama dan kesunahan kita di saat mendengarkan untuk azan, mengumandangkan azan. Kemudian hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif aydan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anta alaina fit-tarain amin. Ila an qala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida' Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala hina yasma'un nida'a, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini yang akan disebutkan, hina yasma'un nida' tatkala mendengar adzan. Di sini para asyurrahul hadis mengatakan hina yasma'un nida', bukan di saat mendengar adzan, akan tapi setelah mendengar adzan. Karena ada korinah-korinah yang lainnya, kalau mendengar adzannya satu persatu kita dianjurkan untuk meniru. Maka setelah selesai mendengar adzan kita disunatkan untuk membaca doa ini. Mangkola hina yasma'un nida'a, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini setelah mendengar azan dikumandangkan, kalimat apa itu? Yaitu doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadan ati sayyidana muhammadan alwasilah walfadilah wab'athu maqaman mahmudan illadhi wa'adah innahu la yukhlifu. Ini riwayat lain digabungkan, hanya riwayat Imam Bukhari tidak ada innahu la yukhliful mi'ad, akan tapi ada riwayat lain yang menyebutkan innahu la yukhliful mi'ad. Halat lahu syafa'ati yaumal kiamati, maka wajib baginya mendapatkan syafa'at di hari kiamat, syafa'atku di hari kiamat. Ini adalah adab kalau kita mendengar azan untuk membaca doa. Doa azan dalam riwayat Imam Muslim ditambah dengan salawat, ya inilah maka keunikan sebagian orang yang mengatakan bersalawat setelah azan atau bahkan sebelum azan itu tidak diperkenankan. Sementara banyak riwayat-riwayat atau bahkan Imam Muslim sendiri menyebutkan qulu mithla ma yaqulu, kalau engkau mendengar orang azan maka qulu mithla ma yaqulu, bacalah seperti apa yang mereka baca, tiru azannya, thumma shallu alayya, kemudian berselawatlah. Berselawatlah kepada Rasulullah. Kemudian tu masalullaha li alwasilata. Kemudian berselawat memintalah kepada Allah dengan berwasilah kepadaku. Salullaha li. Salullaha, mintalah kepada Allah li untukku alwasilata. Jadi mintalah kepada Allah agar aku bisa menjadi wasilah agar engkau sampai kepada Allah. Dan ini tidak ada makna lain kecuali seperti itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah Nabi Muhammad itu kepada, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad wasilah. Dan wasilah ini nanti macam maknanya, ada wasilah itu ada yang mengatakan satu makom di surga, dan wasilah itu adalah bisa selama ini yang kita mengerti tentang bagaimana kita memohon kepada Allah dengan menjadikan Nabi Muhammad wasilah, maksudnya bertawassul dengan Nabi juga bisa dimaknai semacam itu. Yang jelas mohon kepada Allah agar Allah menjadikan Nabi Muhammad itu untuk Nabi Muhammad wasilah. Nah itu perlu. Tadi doanya bagaimana? Ati Muhammadanil wasilah, berikan kepada Sayyidina Muhammad wasilah. Kalau wasilah itu dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Hunayf, itu memohon kepada Allah dengan membawa kebesaran Nabi. Artinya memohon kita kepada Allah agar Nabi Muhammad diagungkan, dimuliakan oleh Allah terus. Dan sebab yang namanya mulia bisa saja ditambah kemuliaannya. Nabi Muhammad diistighfari, Nabi Muhammad kita bacakan solawat. Kita membaca solawat itu untuk kemuliaan Nabi. Lah kenapa Nabi Muhammad sudah mulia kok kita doakan lagi agar mulia? Yang mulia masih bisa menerima kemuliaan. Jadi justru pangkat Nabi Muhammad tidak pernah henti, terus setiap hari bertambah dan bertambah. Itulah keagungan dan kemuliaan Nabi. Dan masuk kita minta, ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah juga ada yang mengartikan itu adalah tempat yang tinggi di surga nanti. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad tempat yang tinggi. Disebutkan dalam riwayat, manzilatun fil jannati. Manzilatun fil jannati, satu pohon tempat yang ada di surga. La tambah illa li'abdin min ibadillahi. Tidak pantas kecuali untuk hamba yang dipilih dari hamba-hamba Allah. Ini adalah wasilah. Kemudian ada yang memaknai lagi wasilah, yaitu tadi sebab kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dimaknai oleh riwayat-riwayat lain seperti riwayat salat istisqa, Allahumma inna kunna natawassalu. Ya Allah, aku bertawassul dengan wasilah yang telah Kau jadikan wasilah untuk kami, yaitu Nabi Muhammad. Dan harus dimengerti sebagian orang, ini kesalahpahaman sebagian orang, menjadikan atau bertawassul kepada Nabi Muhammad atau menjadikan Nabi Muhammad wasilah kepada Allah itu maknanya menjadikan Nabi Muhammad perantara, dan itu salah. Karena kita tidak menjadikan Nabi Muhammad perantara kepada Allah. Ada sebagian, barangkali para ustadz yang suka mengadakan tawassul, tapi menjelaskan masalah ini dengan akal-akalan, sambil membuat contoh bahwasanya kalau kita pengen ketemu presiden kan perlu perantara biar cepat. Nah, bukan, kepada Allah tidak semacam itu. Jadi yang disebut kita bertawassul atau wasilah Nabi Muhammad kita jadikan wasilah kepada Allah itu adalah kita memohonnya tetap kepada Allah, kemudian dengan membawa Nabi Muhammad, itu namanya tawassul. Lah kalau menjadikan Nabi tawassul yang selama ini dibahas, jadi tawassul adalah seperti dalam hadis, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ngadepnya kita kepada Allah, binabiyyika nabiyyir rahmati, dengan membawa Nabi Muhammad, atau mungkin kita membawa amal soleh, itu hakikat tawassul, bukan menjadikan Nabi Muhammad perantara. Dan itu adalah salah. Karena apa? Kalau menjadikan Nabi Muhammad perantara kepada Allah, ini maknanya lain, yaitu tawassul bidu'a. Itu umum, wajar kita minta datang kepada orang alim, tolong doakan saya. Itu tawassul, minta kita pengen didoakan, itu tawassul bidu'a. Ini beda. Tawassul bidu'a dengan doa bitawassul, ini beda. Cuman kadang, gara-gara sebagian orang menjelaskan tawassul bidu'a disamakan, sehingga itu senjata makan tuan. Sehingga seolah-olah kita menghadap kepada Allah saja harus melalui Nabi Muhammad. Bukan begitu. Kita menghadapnya kepada Allah membawa kebesaran Nabi Muhammad. Sehingga kalau menyamakan antara tawassul bidu'a dan du'a bitawassul, maka benar kalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak boleh ditawassuli kecuali masih hidup. Sebab kalau tawassul bidu'a itu adalah kita datang kepada orang soleh untuk mendoakan kita. Jadi yang meninggal tidak mendoakan, kan begitu. Biarpun ada riwayat Nabi Muhammad biarpun meninggal masih mendoakan kita. Kan tapi bahwasanya orang sudah meninggal dunia, ya umumnya orang, para wali dan sebagainya adalah sudah beliau dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan kita tidak datang kepada wali, wahai wali doakan saya, tidak. Sehingga kalau kita menerjemahkan tawassul itu adalah menjadikan beliau itu perantara, maka benar kalau sudah meninggal tidak boleh. Karena beliau tidak kita minta doa. Jadi kita bertawassul itu bukan kita minta didoakan. Kalau itu enggak ada mas, itu sudah jelas. Kita datang dan dihimbau. Nabi Muhammad pun pernah minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab waktu mau naik haji. Lah itu tawassul bidu'a. Jadi tolong dibedakan antara tawassul dengan doa bitawassul. Tawassul bidu'a dengan doa bitawassul ini harus dibedakan kalau tidak rancu. Tidak rancu. Jadi yang dibahas selama ini yang orang pada menghebohkan, meributkan, yang tidak ngerti maksudnya, tawassul bidu'a itu dianggap seperti tawassul bidu'a disamakan dengan doa bitawassul. Jadi kita ini di sini tawassul bidu'a memohon kepada Allah dengan berdoa. Tawassul bidu'a. Jadi kita di dalam doa kita ada tawassulnya, yaitu dengan membawa orang yang dimuliakan oleh Allah. Seperti membawa Nabi dengan pangkatnya Nabi, dengan kebesaran Nabi, itu tawassul. Maka kita mohon dalam doa azan kita, ya Allah jadikanlah, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah adalah sesuatu yang menjadikan aku bisa sampai kepadamu, ya Allah. Menjadikan aku kau kabul doa kami, ya Allah. Maka Nabi Muhammad jadikan wasilah. Maka kita mengadu kepada Allah. Allahumma inni atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku menghadapmu binabiika Nabi rahmati dengan wasilah. Wasilah aku yang telah kau berikan kepada Nabi Muhammad ini. Baik, ini doa. Doa di dalam adzan kita. Kalau kita maknai, Allahumma ya Allah, Rabbaha dihidda'wati. Allahumma ya Allah, Rabbaha dihidda'wati. Allahumma ya Allah. Di situ ada sesuatu yang tersimpan. Dalam riwayat Imam Baihaqi, riwayat lengkapnya adalah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhi da'wati tammati. Ini tawassul dengan doa. Tawassul ya. Tawassul membawa sesuatu yang baik. Doa baik. Allahumma ya Allah. Aku menghadap kepadamu ya Allah. Bihaqqi. Dengan hak hadhi da'wati tammati. Dengan haknya, aku memohon kepadamu ya Allah. Dengan ini kumandang azan yang mulia ini ya Allah. Karena kumandang azan itu kumandang untuk mengajak kepada kemuliaan. Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tauhid kepada Allah. Hayya 'alas shalah, mengajak kepada keberuntungan di dalam untuk mengajak kepada salat dan seterusnya. Jadi ad-da'watu tammah itu azan secara utuh itu adalah menyeru kepada kesempurnaan tauhid. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, ini termasuk jenis tawassul dengan amal soleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu bihadhi al-a'mal as-salihati. Atau bihadhi da'wati dengan al-adhan yang dikumandangkan ini. Aku minta kepadamu ya Allah. Kemudian, wassalati qa'imati dan salat yang didirikan. Ini termasuk jenis. Allahumma ya Allah, as'aluka aku memohon kepadamu bi. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan ini loh ya Allah. Dengan salat yang didirikan oleh orang-orang soleh ini. Dengan azan yang dikumandangkan yang mengandung seruan untuk tauhid ini ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Ati berikan ya Allah Sayyidina Muhammad dan kepada Nabi Muhammad al-wasilah, satu pangkat yang tinggi. Di surga nanti, pangkat yang tinggi. Di dunia juga, kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Yang dengan kemuliaan ini menjadikan kami bisa sampai kepadamu jika kami membawa kemuliaan itu. Dan itu makna tawassul. Al-wasilata, wasilah pangkat tinggi di surga, pangkat tinggi di dunia. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Wal-fadilah sama, dan berikan kepada Nabi Muhammad kemuliaan. Waba'adhu maqaman mahmuda. Waba'adhu. Jadi berikan atau bangkitkan atau buatkan ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad itu maqaman mahmuda, satu maqam yang terpuji. Intinya di dalam doa azan ini kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad di atas kemuliaan yang sudah diberikan. Kemuliaan di atas kemuliaan. Dan inilah Nabi kita, Nabi Muhammad. Sudah mulia, masih didoakan mulia. Dan sungguh kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau kita bisa membaca doa yang semacam ini, Alladhi wa'attah. Memang Allah pernah menjanjikan bahwasanya Nabi Muhammad akan dijanjikan, ditempatkan yang paling terpuji. Diberi oleh Allah kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Surganya paling tinggi. Semuanya untuk Nabi Muhammad adalah yang paling, yang paling, yang paling. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Engkau akan memberi kekasihmu Nabi Muhammad dengan segala keistimewaan, maka berikan itu semua ya Allah. Alladhi wa'attahu. Dalam riwayatkan, Allah innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan ingkar janji, dan memang Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau kita membaca doa ini, Masya Allah, halat lahu syafa'ati, maka wajib bagi orang tersebut untuk mendapatkan syafa'atku. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Dan itulah, karena itu menunjukkan bahasanya kita nyambung dengan Nabi, kecintaan kepada Nabi, sehingga kita mendoakan Nabi semakin mulia, ternyata kembali kepada kita kemuliaan tersebut. Kalau Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, itu apa sih artinya salawat kita? Artinya salawat kita enggak ada dibanding salawatnya Allah. Allah sudah bersalawat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Salawat kita itu ternyata kepentingannya untuk kita. Termasuk kita berdoa untuk Nabi Muhammad agar diberi wasilah, agar Nabi Muhammad diberi fadilah. Itu semuanya ternyata kembali kepada kita agar kita mendapatkan syafaatnya Nabi. salawat kita enggak ada apa-apanya dibanding Allah berselawat kepada Rasulullah. Kita mau berselawat, ketahuilah Allah juga sudah berselawat. Bahkan Allah pun memulai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa arti salawat kita dibanding salawatnya Allah? Akan tapi kita harus tahu bahwa salawat kita dan doa kita untuk nabi adalah untuk kepentingan kita. Ini karena kita rindu kemuliaan nabi, rindu tentang atau kecintaan kepada nabi, maka itulah yang menjadikan kita sebab mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatnya adalah pertolongan yang dahsyat. Syafaatnya Nabi Muhammad adalah pertolongan. Jadi Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat ini. Bahkan dalam riwayat panjang tentang kejadian di Padang Mahsyar, banyak riwayat-riwayat termasuk Imam Bukhari juga meriwayatkan, bahkan di saat orang-orang pada berbondong-bondong kepada para nabi minta pertolongan, kepada Nabi Adam minta pertolongan, Nabi Adam tidak mau memberi, kepada Nabi Nuh tidak mau memberi, kepada Nabi Ibrahim tidak mau memberi, sampai kepada Nabi Musa tidak mau memberi, semuanya pada malu untuk memberi, kepada Nabi Isa pun tidak. Ternyata waktu sampai kepada Nabi Muhammad mengatakan, hiyali, syafaat itu ada padaku. Ini syafaat ada padaku. Seketika Nabi Muhammad lakukan sujud, dan di saat Nabi Muhammad sujud, Nabi Muhammad disuruh mengangkat kepala beliau, irfa' ra'sak, saltu'ta washfa' tushafa'. Lain Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Angkat kepalamu, minta apa saja kau akan diberi, wahai Muhammad, dan berikan syafaat. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Makanya unik dan aneh kalau ada orang, kalau ada berkata, ya Rasulullah berikan kepada kami syafaatmu, haram, itu bid'ah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Gak boleh kita mengajak bicara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal. Nyebut ya Rasulullah adalah bid'ah. Itu adalah orang sakit. Bahkan sampai hari ini pun dalam hadis sahih, kita diajarkan di dalam sholat pun, kita seolah-olah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad. Waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasul, Allahumma salli at-tahiyatu barakat satu ta'ibu, assalamu alaika ayuhan nabiyu. Kita langsung kita berdialog dengan Nabi Muhammad. Nah kalau itu menyebut ya Rasulullah bid'ah, berarti ini sholatnya orang ini ditolak semuanya, Bu, karena ibu pakai assalamu alaika. Nah ini sadar satu orang ini, akhirnya dia mencoba merubah riwayat menjadi assalamu alaihi. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Assalamu alaihi tidak boleh, assalamu alaika sudah jelas riwayat dari masa ke masa. Ulama mengatakan assalamu alaika, salam sejahtera semoga terlimpahkan kepadamu ya Rasulullah. Kita dialog langsung dengan Rasulullah. Dan tidak dikatakan bid'ah ini. Dari masa ke masa ulama membaca ini semua. Tapi ada orang akhir zaman mengatakan, ya Rasulullah. Coba berani di depan kubur Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ditentang sama polisi nanti. Haram, bid'ah. Sakit itu orang. Jadi kan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum. Syafaat akhir zaman, itu syafaat Rasulullah. Ya, itu yang tidak dapat syafaat nanti. Ini syafaatnya Rasulullah ada. Ajabat li, ajabat lahu syafaati yaumal kiamati, wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlunya apa setelah ini? Habis dengar azan, jangan hanya dengar di majlis saja. Oh bagus, ternyata dengar azan ibu masih sibuk dengan yang lainnya. Dengar azan, Allahumma rabb hadhihi at-taqwati tamati wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah وَبَعَثْهُ مَقَوْمًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدَّهُ. Dan seterusnya. Kita perlu membuat doa itu, kemudian setelah itu bergegas setelah kita sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu, minta uzur, ya Allah, aku belum bisa melakukan sholat di awal waktu karena kesibukanku, ya Allah. Laporanlah kepada Allah, ya. Mungkin kita lagi di jalan, atau mungkin lagi satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Harus ada azam untuk melaksanakan di awal waktu agar mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Jangan hanya nanti-nanti saja. Ini ada kerinduan untuk melakukan sholat. Istighfar pada astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku tidak bisa melakukan sholat di awal waktu. Ini saja. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada bab al-udhiyah, ya. Masalah korban. Korban itu hukumnya sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut jumhur ulama, madhab kita Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya korban adalah sunnah. Jadi korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan, bukan wajib. Kecuali menurut madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, mereka mengatakan bahwasanya korban wajib, bagi orang yang berada di tempat dan orang yang mampu. Baiklah, kita langsung saja ke mazhab Imam Syafi'i. Itu adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan kesunahan ini datang setiap tahun. Bukan seperti haji seumur hidup sekali wajibnya. Wajib haji seumur hidup sekali. Akan tapi kalau untuk korban, kesunahannya itu adalah bersama datangnya bulan haji, maka kesunahan itu pun datang. Jadi yang namanya sunnah korban itu setiap tahun, para bapak dan ibu. Kesalahpahaman di kampung itu kalau korban itu cukup sekali. Sehingga sering ada pertanyaan, ya gimana kalau saya belum korban, didahulukan akekah atau korban? Ini kelihatannya pahamnya korban itu hanya sekali. Dari pertanyaan, cuman ya kita biarkan saja yang tanya-tanya. Nah, bagaimana kalau saya belum akekah, saya belum korban? Mana yang didahulukan antara akekah dengan korban? Ini termasuk dari pemahaman bahwasanya korban itu hanya sekali seumur hidup. Sehingga Pak Haji yang kaya raya itu kalau ditagih, kalau didatangi panitia masjid, panitia korban, Pak Haji korban, jawabnya apa? Saya sudah korban. Kapan? 20 tahun yang lalu. Nah, bukan. Jadi bersama datangnya bulan haji, maka Anda disunahkan untuk korban setiap tahun. Karena itu hari raya, maka hari rayanya cuma sekali seumur hidup. Hari raya itu, hari raya, hari makan, kita nyembelih kambing. Jadi tetap disunnahkan ya, disunnahkan setiap tahun kita nyembelih kambing. Dan sunnah di sini ada dua model. Yang pertama sunnah ainiyah, disunnahkan kepada orang per orang. Jadi setiap orang disunnahkan untuk menyembelih kambing. Disunnahkan sunnah ainiyah jika mampu. Kalau ternyata satu persatu tidak mampu untuk menyembelih kambing, maka boleh nanti kita pindah. Jangan sampai kalau ainiyahnya tidak mampu, jangan sampai kifayahnya tidak. Jadi memang dihimbau, dan ini adalah meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berkorban berkali-kali. Bersama berputarnya tahun, Nabi Muhammad juga berkorban. Sesaat dengan sapi, sesaat dengan unta, sesaat dengan kambing. Jadi Nabi Muhammad berkorban. Kemudian kalau tidak mampu melakukan korban satu persatu karena tidak punya uang, dan kalau kita sudah tahu begini, semestinya tidak ada alasan untuk tidak punya uang, paling tidak menabung. Jadi mulai dari bulan haji ini kita nabung sebulan, sehari 1000 saja bu. Kalau sehari 1000, sebulan 30.000. 30.000 itu kali 10 berapa? 300.000. 10 bulan 300.000. Hah? 30.000 kali 12. Berapa? 360.000. Nambahin 120.000 sudah jadi kambing satu ya. Jadi kita harus menjual, jangan 1.000 lah, 2.000 lah sehari. Habis jualan masukkan kotak korban 2.000, 2.000, 2.000. Agar marak korban di tempat kita itu. Masa ya, dibagi-bagi ternyata dapat 4 on. 4 on itu dimakan anaknya paling kecil sudah habis. Bapaknya ngiler nanti lihat. Hah? Jadi usahakan budaya untuk korban ini perlu. Ngerti ya, korban setahun sekali sih. Dan juga agar keakraban terjalin, semuanya makan enak ya. Dan itu juga mengurangi, apa namanya, percekcokan. Nah, kalau kambingnya sedikit itu gampang cekcok. Jadi setiap tahun, jadi nyicil. Ya kadang-kadang Masya Allah ini kita ini kalau untuk ibadah susah. Ada bapak-bapak yang bukan di sini sih, di tempat lain itu. Itu kalau merokok jalannya, padahal merokoknya ditabung bisa buat korban itu. Iya Pak, 10.000 sehari. Sebulan berapa Bu? Kalau tiga baru nyembelih unta dua itu nanti. Baik ya, jadi perlu kita itu rindu untuk melakukan ibadah agar dipikirkan. Atau yang masih terus berjalan paling tidak dikurangi, harus ada tabungan untuk itu. Dan itu semua harus berangkat dari kesadaran bahwasanya yang namanya korban itu sunnahnya setiap tahun. Nah, kalau pemahamannya korbannya sekali itu ya benar, sudah korban sekali ya sudah, nggak pernah mikirkan lagi. Kemudian kalau kita sudah tidak bisa melakukan sunnah ini ya karena benar-benar tidak mampu, nggak ada, maka kita masuk kepada sunnah kifayah. Nabi Muhammad korban yang ahli utsiyati wa ahli baiti, ini adalah korbanku dan korban keluargaku. Jadi tidak sebanding antara korban dengan keluarga, keluarganya lebih banyak. Karena beliau punya keluarga banyak Rasulullah, tapi ternyata menyembelih kambing atau menyembelih unta yang hanya untuk 7 orang, sementara keluarganya lebih dari 7. Ini namanya sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah itu dalam keluarga itu jangan sampai ada yang tidak menyembelih kambing. Jadi upayakan ya, satu keluarga itu kalau nggak bisa satu persatu, ya minimal paling sedikitnya satu kambing. Diupayakan itu satu kambing untuk keluarga. Ini adalah sunnah kifayah. Kemudian tingkatan yang ketiga ya, masuk sunnah kifayah, tapi ya kecil banget, patungan itu untuk berlatih, untuk sedekah, untuk memarakkan yang namanya korban. Itu bisa dimasukkan kepada sunnah kifayah. Jadi kita patungan yang ada di sekolah-sekolah itu bisa saja. Tentunya semuanya tidak boleh membebani yang namanya sunnah, jangan diwajibkan. Yang punya sekolahan, ketahuilah, 5.000 bagi Anda gampang, tapi bagi sebagian orang belum tentu gampang. 20.000 bagi Anda mudah, tapi bagi sebagian orang belum tentu. Karena uang itu ya kadang-kadang kebutuhan, mungkin punya utang dan sebagainya. Baik, tapi kalau ingin menghimbau mereka, boleh untuk berlatih. Bersedekah dikumpulkan, maka itu nanti masuknya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu dengan satu kambing diniatkan untuk semua orang, dan itu adalah pendidikan yang ada di dalam Islam. Sehingga perlu ini dibudayakan. Kalau perlu setiap rumah nanti boleh kambing. Dan kita bisa disembelih di masjid-masjid agar pembagiannya semakin rata. Kalau dikumpulkan bersama itu bisa rata. Atau kita sembelih sendiri di rumah, nanti dengan cara pembagian dibagi tiga. Kalau di rumah, dibagi tiga ibu. Kalau kita nyembelih sendiri di rumah, dibagi tiga. Kalau sunnah itu. Ya, yang sepertiga dibagi-bagi. Sepertiga nanti adalah dimasak untuk tamu biar dapat makan ya. Terus sepertiga lagi adalah biar anak-anaknya ngerasain ya. Biar enak, itu memang itu hari makan dan minum. Ini adalah cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang lebih bagus semakin dikit yang kita makan juga semakin bagus. Korban sunnah yang korban juga boleh makan sampai sepertiga itu pun boleh. Jadi yang kalau korban sunnah ada sebagian keyakinan kalau yang berkorban itu suruh menes gigit jari, nggak boleh katanya. Suruh makan bulunya katanya. Kecuali korban wajib itu baru tidak boleh. Nazar. Atau sudah ditentukan ini kambingku ini aku jadikan kambing korban, maka itu menjadi nazar. Tapi kalau kambing ini aku jadikan korban yang sunnah, ya tetap sunnah. Jadi kalau korban yang sunnah, maka yang berkorban pun boleh memakannya. Gak apa-apa, jadi kita makan yang enak, karena itu hari makan dan minum. Kemudian setelah itu masalah yang keempat, pembagiannya. Pembagian korban itu mohon jangan sampai keluar dari hari Tasyrik. Hari pertama itu tanggal 10, Zulhijjah. Hari raya korban itu boleh dimulai korban. Kapan itu? Setelah sholat hari raya. Setelah terbit matahari diperkirakan cukup untuk sholat dan cukup untuk khutbah. Baru setelah itu waktunya untuk nyembelih korban. Jadi bapak-bapak, jangan disembelih malam harinya. Kenapa? Besok gak ada waktu. Tidak begitu caranya. Kan ada sebagian tempat minta izin. Gimana kalau disembelih duluan? Biar nyicil cepat besok gak? Enggak. Jadi setelah waktu nyembelih adalah kapan? Setelah terbit matahari hari raya itu diperkirakan sudah lewat waktu untuk sholat dan untuk khutbah. Baru saat itu jatuh waktu untuk nyembelih korban. Tapi kalau sebelum waktunya, itu termasuk menjadi sedekah saja. Jadi jangan sampai ya, kalau bisa, harus dipatuhi hal ini. Kalau sebelumnya tidak jatuh menjadi korban, tapi jatuh menjadi sedekah saja. Pahalanya tidak didapat. Pahala korban yang besar tidak didapat kalau disembelih sebelum waktunya ataupun dibagi-bagi setelah waktunya. Waktunya setelah waktunya kapan? Setelah hari Tasyrik. Jadi waktu nyembelih adalah tanggal 10 setelah terbitnya matahari, diperkirakan cukup untuk sholat, kemudian cukup untuk khutbah, kemudian memanjang hari ke 11, tanggal 11 bukan hari 11, hari yang kedua tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sebelum terbitnya matahari, kalau terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah maghrib tanggal 13 itu, maka itu bukan waktunya untuk membagi korban. Kalaupun kita ada nyembelih korban saat itu, boleh, tapi nggak jadi korban, Bu. Misalnya ibu datang kambing, ya saya beli kambing. Aduh, saya punya duit kok sekarang ini. Sudah selesai korbannya ya. Bagaimana? Sembelih aja nggak apa-apa bu. Sebab kalau tidak disembelih nanti balik lagi ke duit. Jadi yang lainnya sembelih nggak apa-apa, tapi tidak jadi tadi korban. Jadi tidak mendapatkan pahala korban. Pahala korban itu harus di dalam tempo 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13. Maka bagi yang membagi korban, tolong diperhatikan. Jangan sampai korban tidak dibagi keluar dari hari itu. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar hari raya itu benar-benar dirasakan oleh orang fakir sebagai hari raya. Bukan ditunda. Karena ada sekarang program korban yang kemarin sudah kita singgung. Program korban ditunda, jadi dikalengin sampai beberapa bulan. Mana hikmah daripada hari raya Idul Adha itu, yang hari makan, hari makan dan hari minum itu. Sehingga itu adalah tidak jatuh korban, dan itu adalah bentuk kemaksiatan dari yang membagi korban. Makanya hati-hati, jadi harus diselesaikan dalam 4 hari ini. Kemudian yang kelima, ibu, kalau tiba-tiba ibu itu hari ini gak punya duit, tak tanya hari korban belum punya duit, tanggal 2-nya, hari keduanya, hari pasyek gak punya duit, itu masih bisa disusulkan, alhamdulillah. Ini lah punya duit, daripada tidak punya duit sama sekali. Jadi masih bisa disusulkan. Waduh, terlambat, nggak ada terlambat, kecuali sudah lewat tanggal 13 dari tasyrik. Itu kita bisa menyusulkan korban itu. Baik, kemudian yang lainnya adalah tentang kulit yang tidak boleh dijadikan upah untuk yang memotong, tapi boleh dijadikan jatah bagi yang memotong. Beda ya, upah dengan jatah. Jatah itu ya jatah. Sebab yang memotong boleh tidak terima daging korban? Boleh, kamu kasih kulitnya saya. Boleh. Jadi jangan sampai yang namanya kulit itu dijual. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi sangat jelas. Man ba'a, barang siapa yang jual, man ba'a jilda utsiyatihi, kalau ada orang yang menjual kulit sembelihan korbannya, fala uthiyalahu, maka seolah-olah kayak tidak korban. Ini betul-betul ada ancaman khusus dari Rasul. Maksudnya itu bahwasanya semua itu kita berikan, enggak boleh ada yang dijual. Ini ada alasan, tapi siapa yang mau? Banyak yang mau ya, karena sebab baru setelah nanti dimiliki. Tapi mohon maaf, ini dibedakan para ulama antara jika dimiliki oleh orang kaya dan dimiliki oleh orang melarat. Kalau diberikan kepada si kaya, maka itu seperti hadiah saja, tidak boleh dijual lagi. Tapi kalau diberikan kepada si fakir, itu tamblik. Itu sebagian ulama membedakan, tapi sebagian lagi tidak membedakan. Barangkali kalau dibedakan tambah pusing. Sudahlah ibu, kalau korban itu sudah di tangannya ibu bapak, boleh diapain saja. Mau dikasihkan ke orang lain bu, mau dijual juga bu, boleh. Yang penting sudah ibu terima, karena miliknya ibu. Sebab ada orang yang gak suka daging kan, masa orang gak suka daging dipaksa suruh makan daging ya. Kalau diberikan kepada orang butuh, ini 1 kilo 40 ribu nih, lumayan ini ya, bisa beli yang lainnya, akhirnya dijual. Jadi kalau sudah diberikan kepada Anda, itu boleh dijual. Cuman ada sebagian ulama membedakan, jika orang kaya menerima korban, itu adalah hadiah korban itu. Tapi kalau untuk orang fakir adalah tamblik, dimiliki. Ada bedanya hadiah dengan miliki. Hadiah di sini adalah maksudnya tidak boleh dijual jika dimiliki, diberikan kepada si kaya. Tapi kalau diberikan kepada si fakir, maka boleh dijual. Cuman ini perbedaan, sebagian orang menganggap tidak ada. Sudahlah, pokoknya gini, biar gampang. Selagi korban sudah di tangan Anda, kulit diberikan kepada Anda, baru setelah itu boleh dijual. Kulit diberikan ke masjid, masjid nggak bisa. Sudahlah, terima kan. Nih, sudah bagian ustadz-ustadznya ini aja suruh terima kulit. Biar istrinya nggak makan daging, nggak apa-apa. Setelah itu kulitnya diberikan ke masjid, boleh-boleh saja setelah itu. Tapi kalau dari awal langsung diberikan ke masjid, tidak diperkenankan. Ini cara-cara ya. Hanya tadi yang perlu penting kami ingatkan, jangan ditunda sampai tanggal 13. Sampai terbenamnya matahari, maka hikmahnya daripada korban itu tidak ada. Nanti ada orang yang berusaha untuk membobol ini dengan hujah-hujah, yang semuanya adalah semacam memaksakan diri. Kenapa harus memaksakan semacam itu? Itu pernah kami singgung, dan ini tidak tahu, tidak banyak mendengar. Tujuannya adalah untuk dikirim kemana? Ke tempat lain, ke negeri. Sudah dikirim, biaya pengalengannya saja sudah luar biasa itu. Dagingnya biar dimakan orang setempat. Atau kita mengirim korban ke sana, boleh. Jadi mengirim korban ke tempat lain juga diperkenankan. Tidak ada masalah mengirim korban ke tempat lain. Korban tidak harus disembelih di tempat kita sendiri. Korban yang tidak boleh dipindah adalah bagi orang yang haji sana. korban di Mekah sana, korbannya harus sana, tidak boleh dipindah. Saya ingin korban di Indonesia, tidak boleh. Tapi kalau kita di sini, boleh dipindah kemana saja. Beli saja kambing korban ke sebelah sana, di Irian Jaya sana. Daripada dikalangin ini. Cuman kadang-kadang ini kok cara berpikirnya, kenapa harus memaksakan dengan model gaya tika lainnya. Itu keren. Bukan lucu gitu sebenarnya, bukan keren ini. Ini permasalahan-permasalahan orang yang mengurusi agama tapi tidak berangkat dari belajar yang sesungguhnya, itu malah tidak benar. Dan kalau sudah tidak benar, ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat-riwayat tentang keutamaan-keutamaan korban, itu banyak riwayat-riwayat yang tidak benar. Maka lebih baik kita menghindar, takut itu ada beberapa hadis palsu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas di dalam Al-Qur'an, "Fasholli rabbika wanhar," setelah engkau melakukan sholat Idul Adha, maka setelah itu sembelihlah kurban. Ini kemudian Nabi Muhammad melakukan, itu sudah cukup, dan para ulama mengatakan itu sunnah yang sangat dikukuhkan, dan kelak insyaallah akan dapatkan pahala. Dan kalau kita menjalankan sunnah Nabi, itu menjadi sebab kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Kemudian riyadhus shalihin, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-235. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu fihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daramin fi babi ta'zimi hurmatil muslimina wa bayani hukukihim. Kita masih di bab tentang mengagungkan kemuliaan kaum muslimin dan menjaga hak-hak mereka. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa an Abi Hurairah 236, hadis 236. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ia termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadits, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Imam Abu Hurairah 16-17 bulan bersama Rasulullah, tapi hanya untuk mengumpulkan riwayat dari Nabi. Jadi termasuk beliau Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Umar, itu adalah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Makanya nanti ada sekelompok kaum muslimin, sekelompok orang yang menisbatkan mereka kepada Islam tapi mencaci maki Abu Hurairah. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan hadis-hadis kayak begini ini. Jadi kalau nanti Abu Hurairah dibuang, maka hadisnya habis. Siti Aisyah dicaci maki, nanti hadisnya habis. Kalau sudah habis-habis, wah, enggak punya pegangan. Sebab nanti riwayat dari Siti Aisyah, Siti Aisyah enggak benar nih. Bagaimana hadisnya? Dibuang. Jadi ada sekelompok orang yang mencoba membuang agama ini dengan cara membuang pembawanya. Jangan sampai Anda tertipu. Ini, mereka ini sebenarnya waktu mencaci Siti Aisyah, mencaci Abu Hurairah, mencaci Abu Bakar, itu tujuannya adalah untuk membuang agama ini. Sebab yang membawa agama adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah termasuk fakihah. Seorang fakih wanita pada zaman itu adalah Siti Aisyah. Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar juga, Sayyidina Umar bin Khattab juga perawi hadis. Jadi kalau sudah orang-orang besar ini dibuang, nanti lihat di dalam kitab Bukhari dan Muslim itu paling berputar-putar antara Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah. Nah kalau itu semua dibuang, berarti riwayatnya adalah enggak benar semuanya, maka harus dibuang di buku. Nah ini paling bahaya. Jadi ada sekelompok kalau sudah berani mencaci Siti Aisyah, maka jauh-jauhlah dari kelompok tersebut. Tidak boleh Sayyid Abu Hurairah. Jadi kita harus paham mau kemana tujuannya. Bukan mereka sekedar mencaci Siti Aisyah, maksudnya ingin menghancurkan rekaman kita ini. Sehingga hadis-hadis ini tidak dianggap benar. Kenapa? Masa hadis yang meriwayatkan pelacur, Siti Aisyah dibilang pelacur. Ini ada kelompok-kelompok merendahkan Rasulullah melalui yang demikian ini. Jadi kita ini subhanallah, kita harus marah di saat ada orang barat membuat film Rasulullah yang menjijikkan, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sisi lain kita harus sadar, memang mereka tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Tapi ada penjahat yang lebih dahsyat lagi. Penjahat yang lebih dahsyat lagi yang mereka mengaku kenal Nabi Muhammad. Yaitu satu kelompok itu yang dikit-dikit mengatakan enggak boleh kultus Nabi Muhammad, enggak boleh. Berkah, ngambil berkah dari bajunya enggak boleh, dari ininya. Peninggalan Nabi Muhammad dihanguskan semuanya. Tawassul dengan Nabi Muhammad enggak boleh. Ini sebenarnya merendahkan Nabi Muhammad tanpa mereka sadari. Apalagi mengatakan Nabi Muhammad sama dengan kita. Sama dengan kita. Kitanya siapa ini? Itu persis dengan pandangan orang barat itu waktu membuat film itu mengatakan Nabi Muhammad sama kayak dia. Sehingga mohon maaf itu digambarkan katanya itu. Bagaimana Nabi Muhammad setiap ketemu perempuan, matanya melotot, kemudian langsung mencium perempuan. Itu kan disamakan dengan dia. Budaya barat kan begitu, kalau ketemu perempuan langsung melotot, langsung ciuman di pinggir jalan, disko pun di depan orang. Jadi bisa mereka menyamakan dengan dirinya, menyamakan Nabi dengan dirinya, muncullah film kayak begitu. Jadi ada orang dari kelompok ngaku Islam, nyamakan Nabi kayak saya. Sangat ada bedanya Nabi dengan kita. Inna ma'ana basyar, Nabi Muhammad sendiri sudah disebutkan, aku adalah manusia. Ini termasuk bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad yang tanpa mereka sadari. Sehingga Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Bagaimana merayakan maulid kelahirannya juga tidak boleh. Dan adalah ada riwayat-riwayat sahih tentang pengagungan kepada dahaknya Rasulullah yang sudah kita sebut kemarin. Sahabat Nabi tidak, dahaknya Nabi jatuh direbut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Cukur rambut direbut tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya jadi keringat wangi. Darah cantiknya pun dibiarkan tidak dibuang, enggak tega membuangnya. Masih banyak hal-hal yang begitu, dan ini riwayat sahihah. Jubahnya Rasulullah dalam riwayat Muslim yang tidak diriwayatkan dari Sayyidina Khadijah di jubahnya Rasulullah. Ini jubahnya Rasulullah kanat imba Aisyah yang ada pada Siti Aisyah. Walamma kubidat tatkala Nabi Muhammad meninggal. Walamma kubidat tatkala Siti Aisyah meninggal. Qabadtuha aku pegang kata Sayyidina Khadijah. Wa inni ughassiluha astashfihi biha lima rabbana. Aku cuci bajunya Rasulullah untuk obat. Nah ini, coba orang-orang ini mengatakan, ah ini syirik. Yang menyembuhkan tidak boleh baju buat obat itu. Bagaimana ini? Nabi Muhammad kan kita rendahkan. Itu termasuk manusia-manusia yang merendahkan Nabi Muhammad. Kita mengagungkan Nabi Muhammad. Anggap setinggi-tingginya, asalkan jangan dianggap sebagai Tuhan. Selesai. Ila tutru nikam atratin nasara isan dan Maryam. Jangan kultuskan aku seperti orang Nasrani. Orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa AS. Bagaimana pengkultusannya? Menganggap Sayyidina Isa adalah Tuhan. Itu kultusannya. Ini jadi di situ. Kemudian sisi lain kelompok. Jadi ada dua model kelompok. Yang satu ini dengan merendahkan Nabi Muhammad dengan menganggap Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Tidak punya kelebihan kecuali karena wahyu saja. Jasadnya tidak ada nilainya. Sampai kalau sudah menyebut tawassul, mereka itu kayak kebakaran jenggotnya. Tawassul, bid'ah syirik. Padahal tawassul itu adalah mengakui, mengagungkan hakikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi lain ini tadi. Merendahkan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, merendahkan Siti Aisyah, pelacur yang disusupkan oleh bapaknya Abu Bakar. Jadi kalau ada kelompok agama kayak begitu, maka langsung saja ditolak. Karena ini hakikat, itu merendahkan Nabi. Ibu, ibu punya bapak yang sangat ibu, bapak ibu cintai. Punya bapak? Nah, baik, kemudian saya bilang, bapakmu itu nikah dengan pelacur. Marah enggak kira-kira? Nah ini, bapakmu saja dibilang nikah dengan pelacur marah. Masa Rasulullah nikah dengan pelacur? Ini kurang ajar atau tidak? Ini kurang ajar, benar lah. Ini enggak sadar tuh, merendahkan Nabi ini. Makanya kadang-kadang kita ini jangan dibikin gemar. Kita perlu cemburu di saat ada orang merendahkan Nabi. Tapi ada orang-orang yang mengaku mereka itu kenal Nabi tapi merendahkan Nabi. Jadi ada dua wanita yang disusupkan dan dua-duanya adalah pelacur. Yang pertama Siti Aisyah. Yang kedua Sayyidah Khadijah. Itu sering sekongkol untuk membunuh Nabi katanya. Sampai ini adalah kejahatan-kejahatan yang terselubung di balik kendak Islam. Padahal mereka sangat merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Abu Hurairah ini adalah ulama besar. 16 bulan bersama Rasulullah, tapi kerjanya hanya untuk belajar mengumpulkan riwayat dari Nabi sehingga beliau termasuk minal mukthirina yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa riwayat dari Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Asasnya disampaikan dulu Rasulullah. Kau tahu atau tidak bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya seharusnya dia merasa bersaudara. Dan sudah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang sering dilupakan. Engkau dengan muslim yang lain bersaudara, ketahuilah itu. Al-muslimu akhul muslim. Tapi kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya dan iblis, maka saudara pun jadi musuh. Kakak adik bertentangan, bertengkar, rebutan warisan dan lain sebagainya. Itu sudah dikuasai oleh iblis. Maka di sini dikukuhkan, ukhuwah, al-muslimu akul muslim, begitu pentingnya ukhuwah. Kalau ukhuwah ini sudah terjalin, maka tidak akan muncul nanti saling menyakiti, tidak akan muncul saling merendahkan, tidak. La yakhunuhu, tidak boleh mengkhianatinya. Seorang muslim tidak boleh mengkhianati seorang muslim. Kalau menitipkan amanat kepadamu, jaga amanatmu. Jika engkau tidak menjaga, maka gelar Islammu itu bisa saja hilang. Berarti Islammu enggak benar. Wala yakhdhibuhu, dan tidak mendustai, yang membahayakan. Sebab ada dusta yang diperkenankan, dusta demi keselamatan. Doa yang dusta yang diperkenankan ada. Dusta demi kebaikan. Ada orang sembunyi di rumah Anda, dia ketakutan mau dibunuh oleh seseorang. Ternyata sang pembunuhnya datang ke depan rumah Anda. Pak, ada orang masuk ke rumahmu ya? Apa yang Anda jawab? Jawab, tidak ada. Jadi dusta yang diselamatkan. Kalau bilang ada, itu di bawah kolongnya. Anda mengajari orang membunuh dia. Jadi ada sebagian dusta yang tidak ada maslahatnya, itu adalah dusta yang diharamkan. Akan tapi ada dusta yang diperkenankan tentunya untuk kemaslahatan itu. Tetapi itu semua ada aturannya, bukan seperti sekelompok orang yang dusta menjadi agama. Dikit-dikit dusta, berbohong enggak? Jadi dusta untuk kemaslahatan, dusta untuk mendamaikan dua yang bertikai, itu adalah dusta, bohong. Wala yakhdhibuhu, dan tidak berdusta. Seorang muslim dengan muslim jangan bohong. Tidak terus terang itu boleh, tapi bohong itu lain. Misalnya ibu punya dagangan, jualan kerudung, harga kerudung itu 10.000. Mau ibu mau menjualnya atau bapak menjualnya 15.000. Kalau ibu bilang belanjanya 13.000, itu sudah bohong. Sudahlah, jangan cerita. Pokoknya belanjanya mahal. Berapa mahal? Pokoknya mahal, itu enggak bohong. Pokoknya sudah mahal ini. Ya sudah, tapi bohong itu 10.000 dibilang 13.000. Ibu jual 15.000 dari 10.000. Bilang saja belanjanya mahal. Belanjanya jauh. Memang Anda mengambil dari tempat yang jauh, tapi berbohong tidak diperkenankan. Itu menjadikan sebab tidak barokah. Wala yakhdhibuhu, dan tidak merendahkannya. Maksudnya apa? Tidak akan membiarkan saudaranya di saat berada dalam ancaman. Misalnya diancam musuh, mau terjerumus, atau dia terancam bahaya, kok kian membiarkan. La yakhdhibuhu itu maksudnya tidak membiarkan saudaranya terhinakan, atau tidak menghinakan saudaranya. Kalau Anda melihat saudara Anda akan terjerumus dalam kehinaan, kok Anda diam saja, berarti Anda merendahkannya. Sebab ada orang yang melihat saudaranya melakukan kesalahan bertepuk tangan, apa tuh? Karena dendam kusumat yang tersimpan bertahun-tahun, sehingga kalau tetangganya terjerumus dalam kehinaan, na'udzubillah, bergembira. Mungkin karena kita marah, pernah diajak, kamu ini keluarga enggak benar, enggak diajari anaknya, enggak bisa yang benar, coba dididik anaknya. Anda dibegitukan tersinggung, nyimpen di dalam hati. Setelah itu tetangga yang ngomong begitu, kok na'udzubillah anaknya terjerumus dalam kehinaan, misalnya zina. Ada begitu, akhirnya apa di dalam hati Anda? Dulu kapok kualat gara-gara ngolok-ngolok saya. Nah, kegembiraan Anda ini mengundang musibah buat Anda sendiri. Namanya itu merendahkan, kayak gitu. Jadi Anda membiarkan saudara Anda terjerumus, mestinya Anda ikut penuh. Ya Allah, tetanggaku terjerumus di dalam kerendahan. Wala yakhdhibuhu, dan jangan membiarkan orang lain terjerumus dalam kerendahan, kehinaan. Itu yakhdhibuhu. Kullu muslimi 'alal muslimi haramun 'irduhu. Seorang muslim dengan orang muslim lain itu haram. Irdu itu kemuliaannya, tidak boleh kita menggunjingnya. Mengomongkan kejelekannya itu hukumnya haram. Ini diletakkan yang paling pertama, itu lebih haram daripada hartanya. Kita menggunjing orang itu lebih luar biasa. Dosanya amat gede, bahkan kalau kita tahu yang namanya zina itu adalah hina, hina dan busuk, ternyata menggunjing itu pun lebih hina dan lebih busuk. Dan tempatnya untuk menggunjing bisa di mana-mana. Mimbar pun bisa dijadikan tempat untuk menggunjing. Maka tadi Bu, menggunjing itu artinya kita itu membicarakan orang lain yang benar-benar terjadi, bukan bohong. Kan memang dia begitu, ya itu menggunjing, Bu. Jadi tetangga Anda benar melakukan suatu kejelekan. Benar dia melakukan kejelekan. Kok Anda ngomongin kejelekannya, itu gunjing. Kalau bohong, buhtan itu dusta, lebih ngeri lagi. Jadi menggunjing itu biasanya punya makna, ngadu domba. Dosanya numpuk-numpuk. Jadi ada orang punya hati ngadu domba. Ada, ngadu domba. Gunjing. Jadi gunjing, na'udzubillah, jangan dibiasakan. Dan kalau kita diam bersama orang yang menggunjing, maka kita pun mendapatkan dosa yang sama. Ada orang menggunjing ngomongin tetangga, ini tetangga kita begini tuh, oh, anak perempuannya itu. Tahu enggak? Itu setiap malam gitu. Lah kok Anda diam, Anda dapat dosa yang sama. Tutup. Tidak boleh. Dan ketahuilah kalau menggunjing itu tandanya bergembira atas musibah orang lain. Dan Nabi Muhammad sudah mengancam siapapun yang bergembira atas musibah yang menimpa orang lain, dia tidak akan mati kecuali ditimpa musibah yang sama. Kalau Anda melihat tetangganya terjerumus dalam zina, kok senang gunjing? Itu loh. Kemarin sama laki-laki ini, gini, gonta-ganti, gini-gini. Oh, awas. Anda ngomong begitu, itu artinya Anda tidak terenyuh hatinya. Tidak akan mati kecuali diuji oleh Allah dengan kehinaan sama. Hati-hati, maka tutup. Itu kemuliaan orang. Jangan gunjing. Dan gunjing itu enak. Kalau sudah ketemu klub jago gunjing, wah, berantai. Sambung menyambung menjadi satu. Wah, subhanallah. Kebusukan itu. Maka ini harus hati-hati. Dan budaya menghentikan penggunjing itu perlu. Stop. Dan kalau dengan kekerasan. Biarpun dia marah, gak apa-apa. Dia bakal bersyukur nanti di akhirat. Gak apa-apa marah, Bu. Jangan gunjing. Gunjing gimana? Ini benar terjadi. Ya itu, karena benar terjadi. Itu gunjing. Masya Allah. Banyak. Bukan ibu-ibu dok, bapak-bapak juga ada. Kadang-kadang ibu-ibu biasanya waktu metan cari kutung. Enggak, bukan. Bapak-bapak minum kopi juga bisa gunjing tuh. Ustaz pun bisa gunjing. Ustaz gunjing ustaz lain. Ustaz itu tahu enggak? Sok bener tuh. Ustaz yang ini. Masya Allah. Dia begini. Ustaz gunjing. Habis. Ada. Ini ada dosa. Jadi hati-hati. Pokoknya itu ilmu untuk kita. Bukan untuk orang lain. Anda jadi ustaz, jangan biasakan gunjing. Nah, kalau Anda sudah menemukan majlis penggunjing, Anda haram ke tempat itu. Biarpun itu tempat gurumu. Biarpun itu tempat orang tuamu. Kalau digunakan untuk menggunjing, haram kamu datang ke situ. Maka ada sebagian orang itu tidak mau berziarah ke tempat dia seseorang, bukan karena apa. Karena biasa digunakan untuk menggunjing. Kenapa? Kalau masuk di situ, apalagi yang ngomong orang tuamu. Negur belum berani ya. Ayo duduk di situ dapat bagian yang sama. Sebab kalau ada orang menggunjing itu ada tidak ada pilihan kecuali dua hal. Kita mengingatkannya atau kita meninggalkannya. Kita bentuk di situ kita mendapatkan bagiannya. Ini arduhu, kemuliaan itu menggunjing. Maluhu hartanya Allah. Hartanya orang lain jangan diambil. Itu biasakan. Urusan kecil sekalipun bisa menjadi sebab kita dituntut di akhirat. Jarumnya tetangga pun harus dikembalikan. Kadang-kadang orang kaya miliaran, masa jarum segini dicari? Oh, jangan ngomong masalah itu. Kalau bukan milik Anda, jangan biasakan diambil. Dan martabatnya kesalahan itu macam-macam, Bu. Anda mencuri tempatnya orang kaya, tetangga Anda, dosa. Anda mencuri milik saudara Anda, lebih dosa lagi. Jadi martabat dosa itu macam-macam. Kalau ada orang merampok, orang dari Cirebon ini merampok di Jakarta, dosa. Nggak kenal orang Jakarta, dosa gede, ngambil haknya orang lain. Merampok tetangga, lebih dosa lagi. Merampok keluarga, lebih dong. Ada orang mencuri di tempat biasa, dosa. Mencuri di masjid, lebih dosa lagi. Jadi ada martabatnya. Makanya, dosanya orang yang di masjid itu bisa lebih gede. Dosanya orang di pondok juga bisa lebih gede. Dosanya pengurus panti asuhan itu lebih gede. Karena yang diambil hartanya anak yatim. Jadi dosa itu begitu. Mengambil hartanya orang lain. Dan ini perlu kita belajar. Jangan biasakan yang kecil dari yang kecil. Selagi bukan milik Anda. Misalnya, kalau ibu di sini kok hilang sandalnya, ya sudah pulangnya mitik saja. Mitik itu kayak ayam, nggak usah pakai sandal. Selagi bukan sandalnya, jangan dipakai misal. Nah, kadang-kadang ini, wah sandal itu tidak ada di bawah orang, berarti milik saya ini. Tidak bisa begitu. Selagi bukan sandal Anda, maka itu hukumnya haram Anda pakai. Jadi, selagi bukan milik Anda, sandal. Kalau pinjaman sandal, ya sudah. Beli lagi, nanti bagilah rezeki. Diberi oleh Allah rezeki yang baru lagi. Sandal. Terus macam-macam. Orang itu kadang-kadang ngentengin miliknya orang. Ketemu di pinggir jalan, ini kok hanya bagus ini. Ada kancing baju. Selagi bukan miliknya Anda, itu jangan biasakan mengambil. Anak Anda pun dididik semacam itu. Wadzamuhu dan darahnya. Dan kita menghalalkan darahnya orang lain itu dosa gede, membunuh. Allah. Membunuh ini termasuk dosa gede. Termasuk menghukumi dengan hukum yang sebetulnya menjadikan sebab boleh dibunuh. Contoh mengatakan syirik. Kalau Anda menghukumi orang lain syirik tanpa prosedur ilmiah, maka itu adalah berarti Anda telah menghukuminya boleh dipenggal lehernya. Sebab orang syirik itu murtad. Orang murtad boleh dipenggal lehernya. Makanya kalau orang dikit-dikit mengatakan syirik, itu adalah berbahaya sekali, karena itu menghalalkan darahnya orang lain. Sampai di Mekah itu seorang alim besar, muhaddis besar, Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, itu banyak fatwa muncul di kiri kanannya, muncul di Saudi sana, tentang halal darahnya Sayyid Muhammad Maliki. Ini kan kurang ajar. Orang alim besar dihalalkan darahnya. Na'udzubillah. Nah, itu adalah melanggar Nabi SAW. Bagaimana seorang mukmin ahli sujud, orang ahli iman dihalalkan darahnya. Sementara kita menghukumi orang lain sebagai murtad itu setelah klarifikasi, diajak duduk bareng. Dijelaskan permasalahan ilmiahnya. Dan baru setelah itu dihukumi. Sekarang tidak ada pengadilan itu, ternyata langsung menghukumi orang lain syirik, syirik, syirik. Itu satu orang, apalagi kok satu majlis. Satu majlis ini gara-gara tawasul syirik semuanya. Waduh, ini menghalalkan darahnya manusia sak kampung nih. Ini masuk neraka sendirian dan nanti paling dulu dia nyungsep itu. Tidak boleh, Bu. Jangan, kita tidak mudah mengatakan kekafiran, kecuali akidah-akidah yang sudah jelas mengatakan ada Nabi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad jelas mereka syirik. Itu pun kita dua lima yang tunjuk kamu syirik, tidak boleh. Boleh kelompok ini karena mengatakan ada Nabi setelah Nabi, dia syirik. Tapi orang berorangnya belum tentu, kadang-kadang dia tidak ngerti, tidak paham. Baik. At-taqwa hahuna. Kita bisa selamat dari itu semua karena ada ketakwaan. Dan takwa itu adanya di dalam hati. Maka yang perlu dibenahi hati kita. Sambung kita kepada Allah, sambung kita kepada syariat Nabi Muhammad, sambung kita dengan Rasulullah, itu akan menghindari keharaman-keharaman ini semua. Nabi Muhammad dalam ayat isyiru ila sadrihi, Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan tangan beliau ke hatinya. At-taqwa hahuna. At-taqwa ada di sini. Dan benar ada di situ, di hatinya Nabi. Tapi belum tentu ada di hati kita. Bahasa bimbi'in minal syar'i, cukuplah bagi seseorang disebut sebagai orang yang sangat jahat. Bahasa bimbi'in minal syar'i, cukuplah sebuah kejahatan bagi seseorang itu, ayah kira akhul muslim, jika ia merendahkan saudaranya. Subhanallah, merendahkan orang lain ternyata sangat hina. Cukup jahat-jahatnya orang kalau menganggap orang lain rendah. Dan ini tidak pernah ada terjadi pada orang-orang soleh. Imam Ghazali termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyebutkan bahwasanya kalau seandainya engkau melihat orang lain secara zahir lebih rendah darimu, kamu tidak tahu di esok hari. Sehingga akan selalu memandang baik. Sehingga begini, kalau melihat anak kecil, kalau melihat yang lebih muda, ia akan berkata, oh dia lebih muda dariku, berarti dosanya lebih sedikit. Kalau melihat orang lebih tua, oh dia lebih tua dariku, berarti amalnya lebih banyak. Jadi enggak pernah ada sombong. Kalau sombong begini, oh dia lebih tua dariku, dosanya lebih banyak. Wah, enak aja. Melihat orang lebih kecil, orang baru kemarin sore, perjuangannya kayak apa sih? Jadi merendahkan orang lain adalah hina. Dan itu bukan, itu sebuah kejahatan kalau kita merendahkan orang lain. Bahkan seorang ustaz pun tidak boleh merendahkan muridnya. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan bahasanya, lihat, kalau dia penjahat hari ini, bahkan kita pun tidak diperkenankan mengkutuk orang kafir yang masih hidup. Kalau kita mengkutuk kekafiran, iya, tapi kalau engkau terkutuk, tidak dibenarkan. Tapi kita mengkutuk kekafiran boleh. Kenapa? Orang kafir itu bisa saja esok hari diberi oleh Allah hidayah masuk Islam, bisa lebih bagus dari kita. Tapi kalau kekafiran secara umum, kekafiran adalah terkutuk. Akidah ini sesat, terkutuk, keluar dari iman, boleh. Hanya kita boleh mengatakan yang demikian itu. Tetapi kalau sudah berorang-berorang menjadi merendahkan. Makanya seorang guru kepada murid harus menghargai murid, karena tidak tahu. Bisa saja, kalau seorang murid, dia itu tentunya lebih sedikit dosanya. Kenapa? Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi karena dia tidak mampu, dosanya sedikit. Tapi ustaz melakukan kesalahan lebih gede. Jadi ustaz pun harus memandang semacam itu. Muridnya husnudan, oh guruku tentu banyak amalnya. Jadi memang hidup kita itu harus saling menghargai, menghormati. Jangan sampai ada di antara kita merendahkan. Sehingga kita punya guru, Abu Abdullah bin Muhammad Bahrun, sangat menghormati murid. Bahkan beliau meyakini bahwasanya beliau mendapatkan sesuatu ilmu itu juga karena murid. Sampai beliau mengucapkan kalimat al-waridatu qatta'tu min sidqil murid. Waridat itu ilmu lagumnya seorang guru itu bisa saja diberikan oleh Allah karena ketulusan murid yang datang. Jadi enggak ada kesempatan untuk sombong. Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti pernah berkata bahwa jika suatu ketika aku mengucapkan kalimat yang terangkai dengan indah dan enak didengar, ketahuilah itu bukan karena kelebihan padaku. Kalau aku punya kalimat yang fasih didengar orang cepat paham, itu bukan karena kelebihan dariku. Itu karena Allah melihat salah satu hamba ini ada yang mohon maaf mungkin pemahamannya kurang, sehingga kalau ngomongnya enggak fasih, enggak paham. Sehingga ada hamba yang soleh atau solehah, dia pemahamannya kurang, maka gara-gara hamba itu, maka Allah menjadikan lidah saya fasih. Jadi saya ngomong fasih gara-gara yang hadir. Enggak pernah sombong itu saya, siapa dulu saya, enggak ada begitu. Jadi orang-orang besar itu selalu tawadhu. Kok saya ngomong enak hari ini? Husnudzan, ini ada orang yang dimuliakan oleh Allah di sini yang pengen belajar, pemahamannya kurang, maka Allah membimbing kalimat-kalimatku sehingga kalimatku jadi fasih. Kalimatku jadi enak didengar, ini gara-gara dia. Nah ini, makanya tidak jarang seorang guru ternyata minta kepada muridnya untuk didoakan. Subhanallah. Nah itu kita tidak boleh merendahkan siapapun. Hadis riwayatkan oleh siapa tadi? Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ini saja hadirin hadirat, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, silakan bagi yang mau bertanya. Allah. Alhamdulillah, yang sekarang saya pada waktu kita yang telah memberikan pemahaman dan penjabaran bahwa kita terus langsung, dan semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk selanjutnya, silakan pada para jemaah yang ingin ditanyakan kepada guru kita, untuk jemaah bapak-bapak satu penanya dan jemaah ibu-ibu satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan. Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada pertanyaan tadi masalah kalau kita menemukan barang atau uang di jalan sebesar misalnya 5.000, 10.000, kita menemukan barang misalnya enggak ada pemiliknya ya, Bu ya. Jadi kita menemukan barang misalnya di jalan atau apa itu pada dengan pemiliknya. Itu apakah kita harus mengambilnya atau diserahkan kepada yang atau kita tinggalkan begitu saja atau kita amankan atau kita bagaimana? Atau itu adalah kurnia dari Allah, barangkali itu menemukan rezeki atau tidak gitu. Jadi kita menemukan barang itu bagaimana hukumnya atau uang misalnya gitu. Menemukan sesuatu di jalan. Di jalan, iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ini ada titipan pertanyaan. Bagaimana caranya menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Terus apakah di Buya di sini bisa menghajikannya? Gitu. Terus selanjutnya, apabila ingin menikah, katanya kan suruh ziarah, katanya ke orang yang sudah meninggal. Itu niatnya gimana, Buya? Gimana untuk? Ziarah gitu. Ziarah. Kan mau menikah, terus katanya ziarah dulu ke yang udah meninggal gitu, keluarga. Oh, ziarah kepada orang meninggal dunia. Iya, terus ada yang bilang minta izin dulu, restu dulu, itu gimana Bu ya? Makasih, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan para wanita untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. kalau ada barang ditemukan dimanapun tempatnya, itu namanya luqatah. Jadi barang temuan itu dilihat, kalau barang itu berharga, sekiranya kalau barang itu hilang pasti dicari oleh yang punya. Maka beda dengan barang yang kecil-kecilan. Kalau umumnya barang itu tidak dicari, maka boleh kita mengambilnya dan kita menggunakannya cukup dengan cara diumumkan. Seperti kalau di majelis ini hal kecil, misalnya apa, pulpen. Siapa yang kehilangan pulpen hijau? Jemaah, jemaah, kehilangan pulpen hijau orang gini-gini ini. Kalau tidak ada yang mengambil, sudah boleh dipakai. Tapi kalau barang itu berharga, kalung, emas, HP atau apa yang berharga, maka di situ tidak boleh kita mengambilnya, ya, kecuali kita sudah melakukan mengumumkannya di tempat ramai. Tempat ramai itu diantaranya tempat masjid untuk sholat Jumat dan pasar-pasar. Jadi mengumumkan di pasar, bagaimana cara mengumumkannya? Setiap hari dalam seminggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, setiap bulan dalam satu tahun. Harus gitu. Jadi bu, minggu pertama itu setiap hari ke pasar sama ke masjid, sampai ke bekas pasar. Siapa kehilangan emas 2 on nih? Misalnya, pokoknya yang siapa kehilangan terus diumumkan, diumumkan, diumumkan seminggu setiap hari. Setelah setiap hari dalam seminggu, baru seminggu sekali dalam sebulan. Berarti tinggal 3 minggu lagi, setiap hari Jumat. Umumnya hari pasaran kalau di pasar, hari Jumat kalau di masjid. Setelah seminggu dalam sebulan, baru sebulan sekali. Sebulan sekali kalau sudah 12 bulan, sebagian ulama mengatakan cukup 1 tahun. Kenapa 1 tahun harus melewati hari raya Idul Fitri sama Idul Adha? Jadi itu hari ramainya. Jadi harus melewati itu. Pokoknya sudah melewati itu kok 1 tahun dalam riwayat, sebagian mengatakan 2 tahun ulama. 1 tahun sudah diumumkan begitu, kok ada yang ambil? Alhamdulillah 2 on emas. Tapi kalau Anda belum mengumumkan yang demikian, hukumnya haram. Haruskah Anda ambil? Boleh Anda mengambilnya, tapi syaratnya Anda amanat. Kalau tidak malah jadi bencana. Anda tidak pakai, tapi cucu yang pakai sama. Jadi ini, makanya ini. Jadi itu namanya luqatah itu ya. Kalau kita menemukan barang temuan, jika barang ringan boleh diumumkan sekali di tempat itu, boleh langsung dipakai. Ini sandal sebelah ini siapa yang butuh? Ini kalau dan terang-terangan harus jelas begitu. Nah, tapi kalau barang yang berat, itu diumumkan setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, kemudian setiap bulan, baru setelah itu di akhir tahunnya boleh dipakai. Ulama mengatakan ini dimiliki atau tidak, sebagian mengatakan dimiliki, sebagian mengatakan diibahati, boleh saja. Maksudnya boleh bagaimana? Ini yang masyhur. Boleh itu kalau tiba-tiba yang punya datang sudah terlanjur habis, wajib kan? Ganti ini jadi tetap sebetulnya barangnya orang jangan diinginkan sudah. Itu kalau kita menemukan barang temuan. Kemudian haji batal itu sudah disepakati, haji batal itu boleh orang yang sudah meninggal dunia, yang belum haji boleh dihajikan oleh yang lainnya, para masuk ya. Adapun caranya sederhana, syarat yang menggantikannya harus sudah melaksanakan ibadah haji. Syaratnya yang menggantikan sudah melaksanakan ibadah haji, mungkin anaknya sendiri yang sudah haji bisa berangkat sana, atau mungkin lebih ringan tidak usah pakai 37 juta. Ada beberapa mahasiswa atau santri yang di Mekah sana, yang di Sayyid Muhammad atau yang di Yaman, itu biasanya bisa kita kirimi cukup $600 saja, tolong hajikan mbah saya, itu bisa lebih dipercaya. Atau melalui PT-PT, kalau memang sudah berseraya PT yang membuka, yang pengen haji babal ke sini. Cuman harus ada $500 sekitar 6 juta, 5 jutaan ya. Jadi akan tapi harus sekiranya orang yang bisa dipercaya. Sebab banyak orang yang terima, satu orang terima haji 5. Sementara satu orang hanya bisa satu. Bisa bohong nanti, oh sudah gua haji, beres. Sebabnya 5 kali 5, 25 juta. Ini masuk saku, tidak menghajikannya. Berarti dia melakukan sesuatu yang haram. Jadi boleh ya, boleh haji badal. Termasuk ma'udub sendiri juga, orang yang sakit parah, yang menurut medis sudah tidak mungkin bisa berangkat, dia sudah boleh digantikan yang lainnya. Bukan saja orang yang mati, tapi orang yang memang tidak mungkin bisa secara kedokteran, boleh digantikan yang lainnya. Jadi haji batal begitu caranya. Syaratnya yang menghajikannya, yang menggantikannya adalah orang yang sudah haji. Tapi kalau Anda sebagai anak belum haji, kok menghajikan bapak Anda yang meninggal dunia, jatuhnya haji kepada Anda. Jadi bukan kepada yang digantikannya. Baik, ada pun ziarah kubur minta izin, bukan. Itu hanya kebiasaan saja orang ngomong ya. Mau ziarah kubur sana minta izin, enggak. Bukan minta izin. Jadi ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kita kematian dan sunnah kita ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah agar kita ingat kematian dan kita berdoa di situ. Kita berdoa di tempat itu, membaca apa saja di tempat tersebut, dan doa itu akan nyampe kepada yang meninggal dunia. Itu sebetulnya ziarah biasanya menjelang hari raya. Itu maksudnya ya, biar ingatlah, masa sama orang tua nggak pernah doain ya. Biarpun sebetulnya nggak harus di hari raya saja. Sebab mendoakan orang tua setiap saat, sepanjang Anda berdoa semestinya orang yang berbakti akan selalu ingat orang tua. Tidak hanya nunggu di hari raya. Jadi setiap saat berdoa. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Itu dulu. Nabi Muhammad mula-mula melarang ziarah kubur, tapi setelah itu Nabi Muhammad menghimbau dengan kalimat indah, Allah tahbid, untuk menghimbau Allah bazirah. Sekarang, ayo ziarahlah kalian semua. Fa inna tudzakkirukumul akhirata, sebab ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, baik, di situ Anda boleh berdoa sebebas-bebasnya. Baca Al-Quran bukan bid'ah di atas kubur. Baca Al-Quran boleh di atas kubur, di dalam kubur pun boleh kalau bisa. Ada orang yang mengatakan di kubur tidak boleh baca Al-Quran. Jadi mana larangan ini? Di kubur tidak boleh. Ini ada keanehan-keanehan sebagian hamba-hamba Allah. Baik, kemudian menyembelih hewan korban apabila lebih afdal dikerjakan oleh laki, boleh. Jadi memang sebaiknya korban itu dilakukan sendiri kalau bisa, karena Rasulullah itu berkorban menyembelih sendiri. Itu kalau bisa. Bagi yang tidak bisa, disunnahkan martabat kedua, menyaksikannya. Wanita tidak bisa menyembelih korban, menyaksikannya kalau enggak ada fitnah. Tapi kalau di situ kaum laki-laki banyak, enggak usah maksa ibu. Bukan wajib. Ayo saksikan. Sampai geret-eret suruh itu perempuan nih, ya kalau perempuan apalagi dandanannya gak karu-karuan, di kamar saja, di rumah saja. Jadi menyaksikan itu adalah sunnah, tentunya aman dari fitnah. Jangan dipaksa wanita-wanita itu untuk menyaksikan korban, sebab ada suatu tempat itu dianggap menyaksikan itu wajib. Jadi tarik begitu harusnya. Emang itu adalah anak gadis yang datul hayati, yang mohon maaf punya gaya, yang masih ya namanya belum terdidik. Wah, itu memang ganggu yang lainnya. Korban itu, yakni korban, kirimkan korban, selesai. Ini memang disunnahkan untuk bisa seseorang itu menyembelih korbannya sendiri. Kalau tidak bisa menyembelih korbannya sendiri, maka setelah itu adalah dia menyaksikannya. Baik, kemudian zakat sebenarnya enggak ada ya. Zakat profesi sebenarnya enggak ada. Memang zakat kan sudah kami jelaskan bahwasanya yang wajib dizakati ada 6 saja. Zakat yang harus zakati, zakat perdagangan, kemudian peternakan, kemudian tanaman pertanian, kemudian setelah itu adalah emas perak, kemudian itu tambang, kemudian barang temuan atau rikas. Itu 6 yang ada yang wajib dizakati. Jumhur ulama, khususnya di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tetapi fikih itu berkembang. Ternyata ulama mazhab Syafi'i sudah melirik yang namanya zakat profesi. Sebab zakat profesi dulu itu belum kebayang, Bu, karena Sayyidina Ali itu kerja keras, gajinya itu rupanya gaji 3 hari bisa dimakan sehari. Enggak kebayang kalau ada orang punya gaji 30 juta, itu enggak ada. Sekarang gaji itu ada 30 juta kan? Ada 20 juta. Dan ternyata di dalam usul mazhab Imam Abu Hanifah sangat jelas, semua yang menghasilkan wajib dizakati, dan itu perlu diterapkan. Bayangkan petani yang hanya menghasilkan 7,5 kuintal atau 12 kuintal padi sudah wajib dizakati, padahal duitnya cuma 3 juta, itu pun nunggu 4 bulan keluar 3 juta setengah wajib zakat. Masa ada orang yang gajinya 1 bulan 10 juta atau 20 juta enggak wajib zakat. Ini keunikan. Makanya perlu ternyata menengok fikih yang lainnya, yaitu fikih mazhab Imam Abu Usul Abu Hanifah dan Imam Ahmad pun demikian. Maka muncullah setelah itu zakat, namanya zakat profesi. Tentunya karena ini adalah masalah ijtihadi, sangat diringankan seringan-ringannya, dan cara meringankannya adalah nisabnya disamakan dengan emas, bukan disamakan dengan padi. Tapi cara menghitungnya kayak padi, jadi bisa satu tahun dikumpulkan. Jadi satu kampung. Jadi kalau padi itu begini, ibu bapak, kalau kita punya zakat padi, kalau misalnya panenan pertama itu kok belum sampai satu nisab, belum sampai 12 kuintal padi, kalau berasnya 7,5, 7 kuintal setengah padi beras itu sudah wajib zakat. Tapi kalau padinya sekitar 12 kuintal. Kalau panenan pertama itu hanya 3 kuintal, belum wajib zakat karena 3 kuintal. Tapi sebentar lagi akan nyusul panenan berikutnya. Bulan berikutnya atau 2 bulan lagi, nyambung itu. Sampai ini, nanamnya berbeda-beda. Pas dikumpulkan dalam 1 tahun, kok kumpul 15 kuintal. Sudah wajib zakat. Sama zakat profesi itu. Kalau zakat profesi itu nisabnya kayak emas, yaitu berapa? 984 gram atau 90 gram. Ini ada perbedaan. 80 gram itu diperkirakan 45 juta. Lah kalau orang gajinya 10 juta, ya nggak wajib zakat. Mestinya kan begitu. Cuman cara ngitungnya kayak padi. Bulan depan dikumpulkan lagi. Bulan berikutnya diperkirakan dikumpulkan. Kalau dalam 1 tahun itu bersih, untuk transportasi dan lainnya sudah dipotong, bersihnya kok mencapai 45 juta, maka dari 45 juta itu nanti dikeluarkan 2,5%, bukan 10%. Jadi sangat ringan. Jadi kalau seandainya gajinya ibu dikumpulkan 1 tahun belum mencapai 45 juta, belum mencapai nilai emas murni 84 gram, maka ibu belum wajib mengeluarkan zakat. Itu saja. Jadi sangat dimudahkan, tidak boleh diberatkan kepada orang yang mau membayar zakat itu. Baik. Masih banyak. Bagaimana kalau kita enggak mengeluarkan zakat profesi, tapi sedekah aja dari gaji? Kalau memang Anda belum mencapai nisabnya ibu, bagus Bu ya. Anda pastikan zakat. Anda keluarkan zakat. Atau Anda keluarkan sedekah. Selagi Anda belum wajib, napa, maka sebaik-baik orang yang mendapatkan rezeki ya sedekah. Tapi kalau memang Anda sudah mencapai nisabnya, lebih baik Anda niatkan zakat. Kenapa? Kalau zakat itu Anda niatkan wajib, pahalanya wajib lebih banyak dari pahala sunnah. Ini mending karuan ya. Kalau kita korban untuk kiai, gimana korban untuk kiai? Kemudian korban itu kiainya untuk haul, ya enggak dong. Haul kan enggak pas hari raya, kecuali haulnya pas hari raya Idul Adha. Enggak boleh. Jadi kalau Pak haul nanti mau wan buya ini korban saya untuk haul nanti tanggal bulan Maulid, enggak sah. Enggak ada. Jadi haul untuk tahun depan ya enggak boleh. Korban yang sembelih saat itu. Ya. Jadi tidak dibenarkan atau uang apa barang korban dijadikan haul. Tapi kalau bertepatan, intinya nanti kan dibagi, sebab ada sebagian sepertiga korban itu memang boleh dimasak, dihidangkan, itu boleh. Apalagi akekah, boleh dimasukkan akekah ke bab-bab hal. Jadi saya pengen akekah nanti, insya Allah jamaah ini pengen akekah dikumpulin saja nanti pas hal. Atau pas milad al-bahjah, itu boleh akekah dikumpulin juga boleh. Ya, tapi tidak dihimbau semacam itu ya. Akekah cepat biar ramai nanti urusan hal ceritanya duit yang lain lagi ya. Mending banyak duitnya ya, daripada duitnya hal dikabung-kabung ya. Insya Allah, akekah bisa jalankan sendiri, nanti waktu haul bisa keluarkan uang lagi. Baik, nggak boleh ya, kalau uang korban harus keluarkan saat, daging korban harus dikeluarkan saat itu, sembelih pada waktunya, tidak boleh ditunda-tunda, kalau menunda hukumnya adalah haram. Insya Allah, karena waktu, kita tidak bisa membaca pertanyaan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada informasi yang barangkali kita akan membuat sebuah program pendidikan. Pondok ini adalah sentral. Di pondok ini adalah pondok untuk belajar ilmu syariat, ilmu agama, dan tidak akan diganggu urusan ijazah sama yang lainnya. Jadi di sini hanya pondok-pondok saja. Tapi kita juga akan membuat program sekolahan di beberapa tempat. Di antaranya kita punya lahan berapa hektar itu, ada 9 hektar itu untuk SD sama SMP. Dan kita juga ada beberapa tempat, termasuk di Cirebon Kota, di sini, di Kuningan. Ini ada lokasi yang sudah kita siapkan untuk membuat SD. Karena di Cirebon itu aja SD, maka SD yang pertama akan kita buat mungkin di Cirebon ini. Tapi SD yang kita kemas dengan full day, sehingga orang yang ibu bapak yang terlalu sibuk bisa menitipkan anak di sini. Tapi untuk permulaan ini, barangkali sudah dengar di informasi di radio, kita butuh tenaga, tapi SD Islam Qur'ani, karena dihimbau anak-anak itu, karena anak kecil itu masih bersih, bisa menghafal Al-Qur'an dengan gampang. Sampai usia SD diperkirakan 15 atau 10 juz, 15 juz itu usia SD. Lain program tahfidz yang ada di belakang itu, lain itu program khusus itu, tetap dia adalah program tahfidz berjalan terus. Kita akan membuat SD, mungkin di sebelah itu kita pagar khusus, kita beri bangunan yang semoga dimudahkan oleh Allah. Nanti ada, maka kita butuh kepada guru tahfidz. Ada berapa umumnya? Ada kita pendaftaran guru tahfidz. Ini memang sekolah-sekolah yang dikemas mungkin secara serius, SD serius, karena banyak kaum muslimin muslimat anak-anaknya sekolah di tempatnya orang Kristen, ya, di kota sana. Ada kaum muslimin muslimat bapaknya rajin melakukan amalan-amalan maulid nabi, ternyata sekolah di tempat yang gak boleh muludan, ini kan bermasalah. Maka kita punya kewajiban untuk membuat, maka insya Allah ini sekolah akan kita buat dalam waktu dekat. Kita butuh dalam waktu singkat ini, seminggu lagi waktunya, pendaftaran S1 untuk guru yang hafal Al-Quran, atau minimal 5 atau 10 itu sudah bisa masuk, karena sudah banyak yang daftar, nanti akan diseleksi. Kalau lebih, nanti berarti program yang di kota lain bisa segera diwujudkan. Kemudian yang guru umumnya, yang S1 ada berapa? Dulu berapa? Ada 6 atau 7 ya? 7 guru biasa, guru umum, karena bakal mengajar umum, nanti full day di sini, guru Al-Qur'annya. Pokoknya bisa aja tanya di radio, nanti ada pendaftaran ini, dan akan diseriusi ini, untuk menjadi tenaga-tenaga yang profesional, nanti ada pelatihan, yang belum mengerti, belum biasa, akan dibiasakan, ini insya Allah, dan mohon didoakan pada semuanya agar kita mendapatkan kemudahan untuk bersuap di tempat itu. Baik, ini saja. Kemudian Pondok Putra semoga terus berjalan. Saum sudah hampir selesai. Insyaallah dalam minggu ini kita akan membuat sambungan dari aula ini. Akan kita sambung sama masjid, aula pakai besi dengan ketinggian berapa, karena kita harus sudah sebentar lagi musim hujan. Kasihan sekarang ibu-ibu kepanasan. Ibu-ibu yang kepanasan pahalanya 2 kali lipat. Makanya cepat didoain ini, yang kepanasan. Makanya nanti kalau perlu minggir ke tempat yang panas sana, tambah gede pahalanya. Pahalanya lebih 2 kali lipat dari yang enggak kepanasan. Karena semakin banyak, ajruki ala qadri nasabihi, kata Rasulullah. Semakin capek, semakin gede pahalanya. Dan diniatkan di saat kepanasan, niatkan ya Allah. Semoga dikabul doa kita semua, diberi kebaikan itu ya. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'afirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, muliakan kami di rumah tangga kami, muliakan kami di masyarakat kami, muliakan kami di dunia, dan muliakan kami di alam barzah, muliakan kami di padang mahsyar, muliakan kami di akhirat di surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jika mereka datang dengan niat jelek, maka berilah kepada mereka niat yang baik. Ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini dengan niat yang tidak baik, berikan kepada mereka niat baik. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika ada orang yang capek ke tempat ini tidak Kau kabul hajatnya. Kami tidak ingin jika ada orang datang ke tempat ini dengan susah payah tapi tidak mendapatkan pahala, yang niatnya belum benar-benarkan ya Allah, dan yang sudah baik niatnya, maka tambahlah ya Allah ketulusan di dalam berniat ya Allah, dan berikan kepada kami semua keikhlasan, dan semua yang berjuang di tempat ini berikan keikhlasan dan ketulusan ya Allah, yang berjuang dengan harta mereka berikan keikhlasan ya Allah, jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah, yang berjuang dengan tenaga dan pikirannya berikan ketulusan, dan jadikan itu semua sebab keberkahan untuk keluarga mereka, sebab Kau jaga keluarga mereka, keturunan mereka dalam akidah yang Kau ridai, akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati, akidah yang Kau ridai, akidah para salafus salih. Ya Allah, ya Allah, yang datang ke tempat ini mereka punya hajat, Engkau lebih tahu ya Allah, berkat kemuliaan majlis ini kabulkan hajat mereka ya Allah, dan sungguh mereka datang ke sini semuanya karena ingin mendapatkan ridamu, maka ridailah mereka, kasih sayangilah mereka ya Allah di dunia dan di akhirat, maka kasih sayangilah mereka yang telah punya anak, maka kasih sayangilah mereka dengan mereka, beri kemampuan mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Kasih sayanglah mereka dengan kau jadikan anak-anak mereka anak-anak yang baik, soleh-soleh yang bisa berbakti pada orang tua mereka. Ya Allah, yang datang yang belum menikah, berikan kasih sayangmu kepada mereka, mudahkan pernikahan mereka ya Allah, mendapatkan pasangan orang yang kau ridai, yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang datang ke tempat ini jika mereka orang yang kekurangan dalam urusan rezeki dan ekonomi, maka berkat kehadiran mereka ke tempat ini, kasih sayang kepada mereka ya Allah, dengan kecukupan urusan rezeki mereka, kecukupan rezeki mereka, dan jauhkan kami semua dari yang haram, mudahkan kami mendapatkan yang halal. Kami sungguh takut ya Allah dengan yang haram. Siapapun di antara yang hadir, jika mereka masih makan makanan yang haram ya Allah, maka kami mohon gantilah dengan yang halal, yang bersih, penuh berkah ya Allah, yang lebih banyak ya Allah. Kami tidak ingin satu orang pun kau siksa, kau hukum gara-gara yang haram ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa menghargai sesama kami ya Allah. Jangan sampai kami membohongi orang-orang yang bersama kami. Jangan sampai kami merendahkan orang bersama kami. Jangan sampai kami menodai kehormatan mereka. Jangan sampai kami mengambil harta mereka. Ya Allah, sungguh kami takut berbuat zalim dan aniaya. Ya Allah, ya Allah, yang hidup dalam rumah tangga tapi belum bahagia, berikan kebahagiaan. Jangan sering cekcok dalam rumah tangga mereka ya Allah. Berkat pertemuan mereka di tempat ini, lembutkan hati mereka sehingga mereka bisa berkasih sayang karenamu. Dan seperti engkau telah pertemukan kami saat ini, maka pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta ya Allah karenamu. Ya Allah, yang sudah meninggal dunia, ampuni mereka ya. Dari orang tua kami yang hadir ya Allah, kakek nenek kami yang telah yang hadir ya Allah, ataupun yang biasa hadir ke tempat ini dan sekarang sudah kembali kepadamu, berikan rahmatmu kepada mereka, dan berikan rahmatmu kepada orang tua kami dan guru-guru kami dan anak-anak kami, murid-murid kami, dan semua yang bersama kami ya Allah. Ampuni dosa kami semua, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah, dan berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebesar apapun hutang itu, engkau adalah lebih agung ya Allah. Engkau lebih agung, sebesar apapun hutang itu, mudahkan ya Allah. Mudahkan, mudahkan, mudahkan. Dan yang berniat baik untuk berbuat baik ke tempat ini ya Allah, mudahkan segala urusannya sehingga niat baik mereka akan mudah terwujudkan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami saat kami salat ya Allah. Cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami, dan cabutlah nyawa kami saat kau ridha pada kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami, kelak kelak kelak saat kau cabut nyawa kami setelah panjang umur, kami mohon cabutlah nyawa kami ya Allah saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf untuk asal lalu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.